Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Sederalun, Berita Malam edisi hari ini, Senin 25 Maret 2019, dibacakan Ilham. Aceh Selatan dikepung banjir, puluhan hektar tanaman jagung terendam. Satu unit rumah di Gandapura terbakar. KUA dibobol maling brankas buku nikah raib. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sar berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, hujan deras yang mengguyur Aceh Selatan semalam telah berdampak terjadinya banjir di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Banjir kali ini tak hanya merendam pemukiman penduduk, namun ratusan hektar lahan pertanian warga juga ikut terendam banjir. Kecil Ujung Gunung Cut, Kecamatan Kota Bahagia, Abdul Rahman mengatakan banjir yang menggenangi tanaman jagung warga terjadi di beberapa kampung dalam Kecamatan Kota Bahagia, yaitu Desa Bukit Gading, Betung, Rambung, Ujung Gunung Cut, Ujung Gunung Raya, Gampung Drin, dan sebagian kecil desa tetangga. Semuanya terancam gagal panen. Informasi yang diterima Serambi FM, hujan deras yang mengguyur Aceh Selatan kemarin malam menyebabkan sejumlah kecamatan dalam kabupaten yang dimaksud tergenang banjir. Banjir dilaporkan mulai surut pagi tadi, dan saat ini sebagian masyarakat yang terkena dampak mulai membersihkan rumah mereka. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan banjir di 16 gampung dalam 4 kecamatan itu mengakibatkan genangan air atau lumpur di rumah warga. Selain itu juga terjadi longsor di 2 titik mengakibatkan akses jalan lintas Tapak Tuan Medan sempat terhambat. Sederalun, satu unit rumah konstruksi kayu milik janda miskin Aisyah, 62 tahun, di Dusun Lokjero, Desa Blanggurun, Kecamatan Gandapura Biren, terbakar. Rumah berdinding papan dan atap seng ukuran 5x7 meter itu terbakar, termasuk sebagian peralatan rumah serta pakaian. Namun peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Camat Gandapura Ibrahim Esos mengatakan musibah itu telah dilaporkan ke Dinas Sosial Biren agar segera dikirim bantuan masa panik dan pemilik rumah kehilangan tempat tinggal. Ia menambahkan tim dari Polsek Gandapura Biren turun ke lokasi menyelidiki penyebab kebakaran. Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSI melalui Kapolsek Gandapura Ibda Melisa STRK mengatakan saat kejadian pemilik rumah sedang tidur di rumahnya, kemudian mencium bau kayu yang terbakar di dapur. Aisyah bangun dan melihat ke dapur dan api sedang membakar bagian dapur. Api membesar dan membakar tempat tidur serta merambat ke bagian atap dapur. Korban meminta bantuan warga dan tak lama kemudian api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara terjadinya kebakaran karena bara api sisa memasak dan tidak habis dimatikan karena korban memasak dengan menggunakan kayu bakar. Pagi tadi Dinas Sosial Biren melalui stafnya mengantar bantuan masa panik dan lainnya untuk korban kebakaran di Desa Blanggurun, Gandapura. Sederalun, kantor urusan agama Kecamatan Banda Sakti Loksmawe dibobol maling. Dampaknya brankas berisikan 46 buku nikah untuk 23 pasangan dan satu unit laptop milik pegawai hilang. Pelaku juga mengobrak-abrik 3 ruangan dan merusak kunci meja kepala KUA. Kepala KUA Banda Sakti Dr. Andes Muhammad Hasyim menjelaskan maling beraksi diprediksi terjadi dini hari tadi. Hal ini dikuatkan kemarin siang ada warga yang memberitahu pihaknya kalau pintu pagar depan kantor terbuka. Khusus di ruang kepala KUA, pelaku merusak kunci pintu, membongkar meja kerja, serta mengambil brankas berisi surat nikah dan laptop. Untuk ruang pengantin dan administrasi, keduanya juga diobrak-abrik. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Kapolres Loksmawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kapolsek Banda Sakti Ibtu Arif Sukmowibowo membenarkan telah menerima laporan terkait kantor KUA yang dibobol. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Saudara Lun, Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita memantau kestabilan harga barang di Pasar Sigli Pidi siang tadi. Menteri Perdagangan mengatakan dalam tahun ini pihaknya mempersiapkan kredit usaha rakyat untuk pedagang. Enggar Tiasto dan rombongan didampingi Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abushi turun dari mobil lalu menyusuri pasar dengan berjalan kaki. Pertama, rombongan masuk di los Jalan Muhammadiyah Sigli, berdialog dengan pedagang. Sambil berdialog, Menteri juga berbelanja barang di pasar. Kemudian Menteri juga menyapa nyak-nyak pedagang kaki lima yang berjualan sayur, lalu membeli asam sunti seharga Rp12.000 per kilogram. Pedagang sayur setempat meminta Menteri memberikan mereka modal. Selanjutnya rombongan terus menyusuri los pasar tengah sehingga berbelok ke arah pedagang sembako. Sambil berdialog dengan sejumlah pedagang, ia memuji Bupati Pidi Roni Ahmad yang sengaja melaporkan langsung ke Presiden untuk menugaskan dirinya melihat langsung kondisi Pasar Sigli. Saudara Lun, erosi yang menghantam jembatan Peribu, Kecamatan Arongan, Lambale, Aceh Barat semakin parah. Akibatnya jembatan rangka baja di lintas Provinsi Melabuh Banda Aceh itu terancam. Anggota DPRA Zainal Abidin ketika meninjau jembatan mengatakan pihaknya meminta pemerintah provinsi segera mengatasi masalah jembatan tersebut. Menurut anggota DPRA asal Aceh Barat itu, perbaikan pada abutmen sudah sangat mendesak, mengingat setiap hari dihantam erosi kerung woyla yang melintasi sejumlah kecamatan dengan muara ke laut di kawasan Peribu. Ia khawatir bila jembatan itu putus maka akan kembali ke era rakit. Ditambahkannya juga perbaikan sudah sangat diharapkan terutama masyarakat Aceh Barat serta Barat Selatan Aceh. Oleh karena itu, PLT Gubernur Aceh diminta segera menurunkan tim ke lokasi jembatan serta memperbaikinya. Saudara Lun, Panwaslih Bener Meriah menegaskan aparatur sipil negara tidak boleh menghadiri kampanye, termasuk metode kampanye jenis rapat umum. Bahkan di luar jam kerja dan tanpa memakai atribut dinas, para ASN tetap tak bisa terlibat. Demikian ditegaskan Komisioner Panwaslih Bener Meriah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Ramdona SH. Ramdona mengatakan larangan ini sudah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jika ASN melanggar aturan ini, ada sanksi yang akan diberikan, yaitu berupa teguran, pemindahan tempat kerja, hingga penurunan pangkat. Menurutnya nanti Panwasli akan menentukan pelanggaran jenis apa yang dilakukan ASN tersebut. Kemudian Panwasli akan meneruskan putusan atas temuan atau laporan pelanggaran tersebut ke Komisi ASN. Komisi ASN akan menindaklanjutinya dengan menentukan sanksi. Saudara Lun, petani di Kabupaten Aceh Singkil kritisi penetapan harga tandah buah segar kelapa sawit lantaran penetapan harga dinilai tidak mempertimbangkan lokasi dan jarak angkut. Selain itu, petani juga mempermasalahkan harga TBS di pabrik kelapa sawit karena dianggap lebih murah dari yang ditetapkan tim penetapan harga. Ketua DPD Apkasindo Aceh Singkil mengatakan, tim penetapan harga telah menetapkan harga TBS yang berlaku minggu kedua Maret sampai minggu pertama April. Namun anehnya, harga yang ditetapkan lokasinya tidak jelas. Ia menuding rapat penetapan harga yang dilaksanakan di Subul Salam pada 13 Maret itu sekedar menghabiskan anggaran saja. Berapa harga di Nagan Raya ataupun harga di kabupaten lain mungkin berbeda disebabkan jarak angkut. Di sisi lain, sebut Apin, hasil penetapan harga juga tidak dipatuhi perusahaan pabrik kelapa sawit. Ini terlihat dari harga di pabrik yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Sementara itu, hasil penetapan harga TBS yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A. Hanan, dan Ketua Tim Penetapan dan Pemantauan Harga Pembelian TBS, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Azanuddin Kurnia, pada 13 Maret lalu berdasarkan umur tanam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 25 Maret 2019. Berita pagi Serambi FM hadir pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.